طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini membaca kitab sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-34 yang berbunyi babu fadaili Hassan bin Thabit radhiyallahu an. Bab fadail Hassan ibn Thabit radhiyallahu an. Di antara keutamaan-keutamaan sahabat Hassan bin Thabit radhiyallahu an. Hassan ibn Thabit radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar. Nama lengkapnya kata An-Nawawi huwa Hassan ibn al-Munzir ibn Haram al-Ansari. Itu nama lengkap dari beliau, Hassan ibn Munzir al-Munzir bin Haram al-Ansari. Kata Nawawi, Hassan ayahnya kakeknya yang pertama dan yang kedua. Berarti berapa orang? Hassan ayahnya, kakek yang pertama dan kakek kedua. Empat orang. Kata An-Nawawi, huwa wa aba'uhu thalatha. Dia beserta ayah-ayahnya yang tiga. Ya. Ayahnya yang tiga maksudnya ayahnya langsung, kemudian kakek kedua. Mereka ini berempat berusia 120 tahun. Hasannya 120 tahun, ayahnya 120 tahun, kakek pertama 120 tahun, dan kakek yang kedua 120 tahun. Khususnya Hassan ini usianya 60 tahun sebelum Islam dan 60 tahun setelah jadi Muslim sampai meninggal dunia. Dari 120 tahun separohnya di masa jahiliyah, kata Nawawi, sittina sana fil jahiliyah wa sittina fil Islam. 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun pula di masa Islam. Usianya atau umurnya Hassan ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Inilah sahabat yang akan kita pelajari sebahagian dari keutamaan-keutamaannya. Dan sebelum kita lanjutkan, buka halaman 373. Bagi yang membuat nomor hadis bersama saya, ya, 373, halaman 373. Mundur ke belakang ya, 373. Pada halaman 373 yang ikut dengan saya membuat nomor hadis sesuai dengan penomoran kita, apa yang terjadi di sana? Hah? Ya, apa yang terjadi di situ? Hah? Ya, ada dua nomor, cuma ada yang baru tadi malam saya ketika mempersiapkan pelajaran ini, saya ya baru menyadari apa yang terjadi pada halaman tersebut. Ya, ketika saya baca hadis yang ada di sini, kemudian saya ingin tuliskan di kertas dan membuat nomor hadisnya. Saya katakan kemudian mundur ke belakang. Terdapat pada halaman 373 itulah hal yang ingin kita sampaikan. Apa yang terjadi di situ? Bertemunya penomoran kita dengan penomoran kita. Samanya penomoran kita dengan penomoran kita. Karena dari awal selisih antara nomor kita dengan nomor kita sekitar 70-an. Hadis, karena penomoran kita ini dimulai dari muqaddimah Sahih Muslim. Ya, jadi mulai dari hadis pertama di muqaddimah sudah dibuat nomor oleh kitab ini. Sementara kita memulai penomorannya di awal pelajaran kita, sementara muqaddimah kita tidak baca. Muqaddimah itu adalah tentang ilmu hadis. Di situ Imam Muslim juga mengeluarkan hadis-hadis, dan hadis-hadis itu di kitab ini dibuat nomor, sementara kita mulai penomorannya di kitab yang pertama setelah muqaddimah. Selisih hadisnya sekitar 70-an ya, atau kurang lebih. Kemudian terus berjalan waktu sampai 6000-an, mulai selisihnya semakin dalam perjalanan ya, kita pelajari kitab ini dan kita buat nomor, selisih yang tadi jumlahnya besar berkurang karena apa, kaidah kita ketika membuat nomor ini adalah ketika satu sanad diriwayatkan dari dua sahabat, maka kita buat dua nomor. Seperti halnya pada halaman 373 ini, maka pada hadis nomor 6300, ya, pada hadis nomor 6300 di situ kita memiliki dua nomor, ya, kita buat dua nomor 6300 nomor kita. Sementara kita buatkan dua nomor, 6299 hadis pertama, ya, kemudian 6300. Nah, disitulah bertemunya penomoran kita dengan penomoran kita. 6300 di kitab, kita juga di situ dua nomor, ya, 6299 dengan 6300. Setelah itu sampai sekarang ini nomornya sama. Ya, nomornya dengan nomor kitab sama. Sekarang hadisnya di nomor kitab 6334, kita juga demikian. Ya, benar. Nomor yang kita buat 6334, sama. Ya, sama nomornya. Semenjak itu kita sudah mulai sama dengan penomoran kitab, dan bisa jadi dalam kelanjutan membaca akan bertambah penomoran kita lebih dari penomoran kita. Ya. Sekarang nomor hadis yang pertama di bawah bab 34 ini dalam kitab Fadailus Sahabah dengan nomor 6334. Sama dengan nomor kitab. Ya. Dan kita tetap buat nomor, ya. Tidak merasa cukup dengan nomor kitab karena penomoran kita berbeda dengan penomoran dalam kitab ini, ya. Baik, kita baca hadis yang pertama dengan nomor 6334. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Amrun An-Naqid wa Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar kulluhum an Sufyan. Qala Amrun haddatsana, di situ ada kesalahan ya. Di situ wawnya berbaris fathah. Sebenarnya tidak ada baris karena dia Amrun. Ya. Perbedaan antara Amrun dengan Umar dalam kitab Gundul, ya. Ketika kita membacanya yang tidak ada harakatnya untuk membedakan Umar dengan Amr, adanya waw setelah ra. Ya. Kalau ada waw setelah ra, maka bacaannya Amr. Kalau tidak ada, Umar. Di sini guru Imam Muslim yang pertama Amrun An-Naqid. Kemudian pada baris yang kedua qala Amrun wa haddatsana. Wawnya itu tidak berharakat. Jadi qala Amrun haddatsana. Ini yang perlu diperbaiki. Ya. Qala Amrun, wawnya itu dibuang harakatnya karena dia Amr. Haddatsana, bukan wa haddatsana tetapi haddatsana. Ya. Sufyan bin Uyainah an-Zuhri ya. An Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar, ini perbedaan Umar dengan Amr tadi, anna Umar marra bi Hassanin atau marra bi Hassana wa huwa yunshidu asy-syi'ra fil masjid falahadha ilayh. Ini cerita Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an, bahwa Umar marra bi Hassan, lewat di dekat Hassan, yaitu Hassan yang sekarang kita pelajari, Hassan ibn Thabit. Wa huwa yunshidu asy-syi'ra fil masjid. Ketika itu Hassan sedang menginsyad syair. Insyad melafalkan syair-syair. Ya. Bila kita gunakan kata melantunkan bisa jadi. Ya. Melafalkan syair-syair ketika itu dalam masjid. Ya. Jadi itu yang terjadi. Umar lewat dan di dekat Hassan, Hassan saat itu sedang bersyair. Sedang bersyair di dalam masjid. Falahadha ilaih, kata Abu Hurairah, Umar menatapnya tajam. Di sini apa artinya? Menegurnya atau memperhatikan. Tanda bahwa Umar tidak menyukai perbuatan Hassan. Menegur dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata dan ucapan, tetapi dengan sikap. Ditatapnya tatapan teguran. Ya. Faqal, merasa dalam tatapan itu ada teguran, maka Hassan beralasan. Ya. Maka Hassan memberikan alasan. Faqal, qad kuntu unsidu wa fihi man huwa khairun minka. Kata Hassan kepada Umar, bahwa saya pernah melakukan ini, maksudnya bersyair di dalam masjid, yang di dalam itu saat itu, yang di dalam masjid saat itu ada orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Rasulullah SAW. Wa qad kuntu unsidu wa fihi man huwa khairun minka. Ya. Inilah alasan Hassan bersyair dalam masjid, merasakan ada teguran dari Umar, lalu dia memberikan alasan kenapa dia lakukan itu, karena pernah dahulu dia melakukannya dan di situ ada orang yang jauh lebih baik daripada Umar dan beliau tidak mengingkarinya. Beliau tidak mengingkarinya. Berita dari Hassan ini ia pertegas dengan meminta persaksian. Kepada siapa dia minta persaksian? Kepada yang meriwayatkan cerita ini. Siapa? Abu Hurairah. Summal tafata ila Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah saksi mata. Ia yang ada di saat itu bersama mereka. Dan beliau juga yang menyampaikan hadis tentang keutamaan Hassan. Hassan menoleh kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, faqal, sembari berkata, Anshudukallah. Anshudukallah. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, meminta dengan sangat. Meminta seseorang untuk memberikan sesuatu, tapi permintaan yang sangat, yang bersangatan, dengan ungkapan Anshudukallah. Ini ibarat atau istilah, kata-kata, kalimat yang digunakan oleh orang Arab ketika dia meminta sesuatu dari orang yang dia berharap diberikan, mereka menggunakan kata-kata Anshudukallah. Saya minta kepadamu dengan sangat. Kira-kira itu artinya. Dengan Allah. Maksudnya menyampaikan bahwa dengan Allah saya memintamu. Memohon atau menegaskan kepadanya bahwa saya berharap engkau berikan apa yang saya mau. Jadi kata-kata ini sering diungkapkan oleh orang Arab ketika mereka menginginkan sesuatu dengan sangat. Maka Al-Hasan mengatakan kepada Abu Hurairah, Anshudukallah. Di sini apa artinya? Demi Allah. Kata-kata Anshudukallah diterjemahkan dengan demi Allah. Bisa jadi dia bukan sebagai sumpah, tetapi gunanya seperti tadi. Kata-kata Anshudukallah diungkapkan ketika seseorang meminta kepada orang lain sesuatu, permintaan yang dia berharap diberikan. Ya, apa yang diinginkan olehnya dari orang tersebut diberikan. Maka dimulai dengan kata-kata Anshudukallah, menggunakan nama Allah agar orang tadi memberi apa yang dia mau. Kata Hasan, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa benar engkau pernah mendengar, atau apakah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ajib anni, jawablah untuk membelaku. Ini permintaan, ini ucapan Nabi, ini hadis Nabi ditujukan kepada Hasan. Ditujukan kepada Hasan, maksudnya adalah wahai Hasan, jawab untuk membelaku. Ajib anni, jawab untuk membelaku. Nanti akan kita ketahui apa bagaimana kronologinya ucapan ini muncul. Ya. Jawab untuk membelaku. Ya Allah, ini ditambah dengan doa. Yang pertama permintaan Nabi kepada Hasan untuk menjawab, untuk membela Nabi, demi membela Nabi, kemudian Nabi mendoakannya. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, perkuatlah dia. Ayyidhu atau berilah dia kekuatan dengan Ruh Al-Qudus. Ruh Al-Qudus, Malaikat Jibril. Ya. Nanti akan ada dengan tegas disebut Jibrilnya. Di sini dengan gelar Malaikat Jibril itu Ruh Al-Qudus. Ya. Ruh Al-Qudus. Maksudnya adalah Malaikat Jibril. Ini doa Nabi. Kuatkanlah dia dengan Malaikat Jibril. Maksudnya Hasan. Nabi meminta kepada Hasan untuk membelanya dengan menjawab penghinaan-penghinaan, cacian-cacian dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair. Cacian-cacian orang-orang musyrikin kepada Nabi nanti akan disebutkan dalam riwayat-riwayat akan datang bagaimana bait-bait syair yang diungkapkan oleh Hasan untuk membela Nabi. Jadi Nabi minta dia untuk menjawab dengan syair, cemoohan, cacian orang-orang musyrikin, ya. Lalu Nabi mendoakan Hasan. Ini yang luar biasa. Inilah keutamaan. Nabi mendoakannya agar Allah menguatkan Hasan dengan Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Itulah pertanyaan Hasan kepada Abu Hurairah. Apakah engkau mendengar Nabi mengatakan demikian? Apa jawaban Abu Hurairah? Qal Allahumma na'am. Ya. Allahumma di sini dia bukan dalam bentuk doa ya, tetapi penguatan juga. Menguatkan bahwa dia benar-benar mendengar. Allahumma na'am iya, saya mendengar. Ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan Allahumma bukan berarti dia menggunakan doa, tetapi dia menegaskan. Bisa jadi maksudnya adalah ya Allah persaksikan bahwa saya benar-benar mendengar. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW ketika khutbah Arafah. Ketika khutbah Arafah, setelah menyampaikan hukum-hukum hukum-hukum yang vital, hukum-hukum yang urgen di dalam agama, termasuk keharaman darah, keharaman jiwa, keharaman harta, kemudian hukum-hukum pengharaman riba, ya, dengan tegas diharamkan oleh Nabi di hari Arafah, maksudnya penegasannya, walaupun keharaman yang sudah turun sebelum itu, setelah selesai, Nabi bertanya kepada jemaah haji, ya, apakah saya sudah menyampaikan? Ya, Nabi menanyakan kepada itu, apakah saya sudah, menurut kalian apakah saya ini sudah selesai menyampaikan, sudah sempurna menjelaskan? Lalu mereka menjawab, ya, sudah, bala, hala al ballagtu atau ala hal ballagtu. Ketahuilah bahwa saya, apakah saya sudah menyampaikan, memberikan tabligh, penyampaian yang ditugaskan oleh Allah kepada kalian semua tentang agama, karena memang ini tanda-tanda dekatnya ajal Nabi, bahwa agama telah sempurna, turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Para sahabat atau jemaah haji ketika itu menjawab Allahumma na'am atau bala, karena didulung dengan ala, maka mereka mengatakan bala, benar ya Rasulullah, engkau telah selesai menyampaikan. Kemudian beliau mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, maksudnya saksikanlah persaksian mereka bahwa saya telah selesai menyampaikan. Bisa jadi ini makna dari perkataan Abu Hurairah, Allahumma, ya Allah persaksikanlah bahwa saya menyatakan bahwa ya kepada Hasan bahwa saya benar-benar telah mendengar Nabi mengatakan demikian. Ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Inilah hadis yang pertama. Ya. Yang merupakan satu atau sebahagian dari keutamaan Hasan, yaitu membela Nabi. Dan Nabi memintanya membela beliau. Ini luar biasa. Nabi memintanya agar membela beliau dengan kemampuan yang ia miliki, yaitu bersyair. Kemampuan membela Nabi yang dikuasai oleh Hasan adalah bersyair. Ya, luar biasa. Bagaimana dia menyerang kata-kata, karena mereka luar biasa mencela, mencaci maki, menghina Nabi. Dan Nabi jauh dari memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andai kata engkau seorang yang keras, kasar, kata-katanya mereka akan pergi meninggalkan, menjauh dari kamu. Tapi Nabi manusia yang tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata kasar. Ya. Sampai kepada orang yang berhak mendapatkannya pun, Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut. Makanya Allah mengatakan, in wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. membela diri dengan mengungkapkan kata-kata celaan saja, kan boleh. Orang mencela, dicela boleh. Ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk membalas. Ya. Diperintahkan untuk membalas. Sesuai dengan celaan. Tetapi Nabi bukan orang yang mampu untuk mengeluarkan kata-kata seperti yang diungkapkan oleh mereka. Bahkan di bawah itu. Maka dia meminta Hassan ibn Thabit dalam syair-syairnya untuk membela. Ini keutamaan. Ini keutamaan. Dan bahkan nanti itu yang diungkapkan oleh Aisyah. Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin berikan satu catatan bahwa Hassan ibn Thabit ini nantinya termasuk salah satu dari orang yang terpengaruh oleh isu munafikin. Di peristiwa berita dusta. Hadithul Ifki. Bahwa Aisyah dituduh berzina. Ya. Termasuk Hassan bin Thabit yang terpengaruh oleh isu tersebut. Menunjukkan bahwa bersikap dalam masalah isu ini kita harus berhati-hati. Ekstra hati-hati. Harus mengikuti tuntunan. Tidak sembrawutan, tidak sembarangan. Dengankan kita orang yang jauh dari beragama dengan baik. Bahkan di tengah-tengah para sahabat juga ada yang termakan oleh isu. Ya. Ada yang termakan oleh isu. Makanya sekarang ada tokoh-tokoh agama, ustaz-ustaz menyampaikan kajian. Yang terkadang larut dalam isu-isu yang tersebar. Karena tidak memiliki sikap yang jelas menghadapi isu. Dan tidak menyandarkan sesuatu kepada ahlinya. Dia seorang tokoh agama, seorang ahli ilmu agama, tetapi dia memberanikan diri berbicara tentang sesuatu yang bukan di bidangnya. Yang dia bukan pada bidang. Sebagai gambaran dan pegangan contoh dari generasi dahulu yang kita sering kali mendengarnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika dimintai fatwa seputar medis, ya, tentang masalah-masalah kedokteran kontemporer, dia selalu menyandarkan fatwanya kepada keputusan dokter. Ya, bila mana dokter mengarahkan demikian maka fatwa saya. Ya, maka fatwa saya begini. Jadi diarahkan tentang kesehatan itu kepada pakarnya, ahlinya. Ya. Dan tidak menyampingkan keahlian mereka. Makanya Nabi SAW ketika merasa benar-benar kasihan melihat orang mengawinkan kurma dengan susah payah, beliau mengatakan, kenapa mereka tidak tinggalkan saja? Susah-susah begitu. Yang mendengar usulan Nabi itu menganggap bahwa itu agama. Maka mereka tinggalkan. Pada masa panen berikutnya, ternyata perbedaan hasilnya luar biasa. Ya. Hasilnya benar-benar turun. Dan Nabi heran, loh, kok bisa sejauh ini turunnya hasil panen di tahun ini? Loh, kata para sahabat, kan bukankah engkau yang menyuruh untuk tidak dilakukan liqah, talqih. Mengawinkan kurma jantan dengan kurma betina. Lalu Nabi SAW tegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia yang seperti itu, kalian lebih mengetahui. Saya bukan seorang petani. Nabi SAW orang Mekah, tidak ada satu batang kurma pun waktu itu di sana. Mungkin sekarang ini mungkin ada, tetapi ditanam. Sebagai, bukan untuk berkebun ya, tapi untuk pohon pelindung saja. Adapun kebun kurma tidak ada di Mekah. Makanya dia bukan seorang petani yang mengenal seluk-beluk pertanian dan bercocok tanam. Ini juga pesan bagi kita. Ya. Kembali kita kepada pembahasan tadi bahwa mengarahkan ilmu tentang ilmu ini kepada yang ahlinya, ini yang luar biasa. Maka jangan mudah termakan oleh isu. Ini juga prinsip agama, karena di surah An-Nur itu Allah SWT ajarkan adab. untuk tidak mudah menerima berita. Apalagi sekarang ini sangat cepat. Dengan sekali klik saja, berita sudah tersebar kemana-mana. Seantero dunia. Maka seorang Muslim, apalagi yang vokal menyampaikan agama, harus berhati-hati. Jangan sampai dia hanyut dalam berita hoax, berita yang tidak ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Hasan bin Tsabit, kembali kita kepada beliau, ini terpengaruh. Dan beliau bahkan sampai mengeluarkan, karena memang dia pandai mengungkapkan, saya mengeluarkan kata-kata yang kurang sedap terhadap siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam syair-syairnya. Dan nanti dia akan tebus itu. Akan dia tebus. Dia akan puji Aisyah dengan pujian yang nanti akan kita pelajari dalam ayat berikutnya. Ya. Sebagai bentuk tobatnya. Jadi Hasan bin Tsabit, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah luar biasa. Maka memang pantas beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Kecerdasannya, ketawaduannya, kemuliaannya, ilmunya yang luar biasa. Ya. Di antara bertanda bersihnya hati beliau, nanti akan kita dapatkan di berikutnya, beliau menyebarkan keutamaan Hasan bin Tsabit ini, bahwa Hasan bin Tsabit itu pembela Nabi. Pembela Nabi. Ini yang keutamaan Hasan. Dia membela Nabi. Kapan kita bisa mempertontonkan kepada Allah dalam hidup kita menjadi sebagai seorang pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membelanya dari gangguan-gangguan musuh-musuhnya itu sudah bukan waktunya lagi. Membela Nabi agar tidak disakiti jasadnya, jasmaninya. Ya, sebagaimana yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi, dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan lagi. Ya, itu mungkin itu tidak akan, itu bukan bahagian kita. Sekarang membela sunnahnya dengan mempelajari tuntunannya, membaca hadis-hadisnya. Membela sunnahnya dengan menerapkan dalam kehidupan kita. Mendahulukan sunnahnya dari ucapan siapapun juga. Karena Allah tegaskan ini. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dahulukan sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Kalau ada di tengah-tengah kaum muslimin yang masih mendahulukan sesuatu, pendapat, ya, ucapan dari hadis Nabi SAW, dari tuntunan Nabi, apa yang akan kita tampilkan di hadapan Allah dalam membela Rasulullah? Nabi bangga dan Nabi meminta Hasan bin Tsabit untuk membelanya. Dan bahkan mendoakan orang-orang yang membelanya, terutama Hasan bin Tsabit. Wa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Bahkan beliau menuntut mereka-mereka yang membelanya di perang Uhud. Sampai sekian ansar syahid di hadapan Nabi SAW. Barang siapa yang berani membela saya dengan jiwa raganya, di hari ini maka saya jamin untuknya surga. Satu persatu menunjuk orang Ansar dan membela Nabi mati-matian sampai gugur syahid di medan perang. Ya. Nah, sekarang kita ketika berhadapan dengan yang tersisa sekarang adalah sunnah Nabi, tuntunan Nabi. Kita harus mempelajarinya. Kemudian menerapkan dalam kehidupan apa yang merupakan tuntunan Nabi, sunnah Nabi SAW. Kemudian menyebarkan. Kemudian mempertahankan ketika ada orang-orang yang ingin memeranginya. Dengan ilmu. dengan tetap istiqamah, continue, komit dengan penerapan tersebut. Jangan sampai mundur. Bila diyakini itu adalah tuntunan Nabi. Nanti kita di hadapan Allah, ketika ditanya oleh Allah, kenapa Anda berbuat demikian? Atau kenapa kamu berbuat demikian? Kita tinggal menjawab, itulah yang saya ketahui dari tuntunan Nabimu. Bukan karena alasan yang lain. Saya sholat seperti itu, ya Allah, karena itu yang saya tahu dari tuntunan Nabimu. Ini jawaban yang paling tepat, karena itu nanti bentuk pertanyaannya. Mada ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut dakwah para rasul? Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran penting. Kalau Nabi meminta Hasan bin Thabit untuk membelanya, untuk membela dia dari cemoohan, celaan, cacian, makian orang-orang musyrikin, dan beliau mendoakan Hasan bin Thabit, maka kita harus mengambil pelajaran bahwa Nabi menginginkan kita untuk membelanya. Dan untuk membela jasadnya kita sudah tidak punya bahagia. Tapi membela tuntunan dan sunnahnya kita masih punya kesempatan yang terbuka dalam hidup kita. Untuk kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Belajari. Kenapa kata para ulama, tersebarnya perkara-perkara yang baru dalam beragama. Perkara-perkara yang baru, kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, baik dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, itu disebabkan minimnya ilmu tentang tuntunan, tentang sunnah Nabi SAW. Orang tidak lagi apa, ada kecenderungan untuk belajar apa yang merupakan tuntunan Nabi SAW. Hanya merasa cukup dengan kebiasaan-kebiasaan. Kan sudah kita belajar, ini sudah lama. Itu alasan-alasannya. Dan tidak mau belajar lagi tentang apa yang benar-benar merupakan tuntunan Nabi. Dari hadis-hadis Nabi SAW, melalui penjelasan-penjelasan para ulama. Yang kedua, terapkan. Yang ketiga, syiarkan. Syiarkan. Maksudnya sampaikan, sebarkan. Yang keempat, berani mempertahankan. Berani mempertahankan. Ya. Pertahankan, karena memang itu konsekuensinya. Pasti akan ada orang-orang yang tidak menyukai. Sebagaimana masih adanya, masih banyak orang-orang yang tidak menyukai Nabi SAW, maka tetap akan masih ada orang-orang yang tidak menyukai tuntunannya. Maka orang-orang yang sudah komit menjaga tuntunan Nabi dalam hidupnya, tetap mempertahankan. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui dalam membela Nabi SAW, membela sunnahnya. Bayangkan bagaimana generasi dahulu, orang-orang yang hidup di abad kedua, abad pertama, kedua, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Nah, karena mereka inilah yang jadi pembela-pembela Nabi. Hadis Nabi yang terpencar-pencar kemana-mana, beriring dengan tersebarnya para sahabat, itu dikumpulkan kembali oleh generasi tabi'in. Mereka mesti bersafar, berkelana, mengembara kemana-mana. Terkadang mereka hanya dapatkan satu hadis dari satu orang sahabat. Dan bahkan andai kata mereka mendengar ada hadis yang dimiliki oleh seorang sahabat yang jauh nun di sana, ditempuh dengan perjalanan jauh, mereka akan pergi mengejarnya. Jabir bin Abdullah dan yang lain-lainnya berjalan satu bulan penuh pulang pergi hanya untuk mengambil satu hadis. Dan bahkan di antara mereka hanya mengambil hadis yang dia sudah dapatkan, tetapi sanadnya yang dia cari adalah lebih sedikit dari yang dia miliki. Bayangkan bagaimana mereka ini membela sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah abadikan perjuangannya. Ya, ribuan tahun yang lalu. Sekarang kita 1400-an, abad ke-15. Sementara beliau pada abad ketiga. 1100 tahun yang lalu, kerjanya masih diabadikan oleh Allah dan sampai hari kiamat. Ini bukti bahwa Allah mempersiapkan beliau untuk membela Nabi SAW dengan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dan kita juga berusaha untuk memberikan apa yang mampu kita lakukan. Dengan membacanya, tinggal membacanya. Sudah dibukukan. Ya. tinggal mendengarnya. Ya. Tinggal mendengarnya, dibacakan. Kita tidak sulit-sulit membacanya, mendengarnya, kemudian mendengarkan terjemahannya, mendengarkan pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Itu saja. Dan niatkan itu sebagai pembelaan untuk Nabi SAW. Dan ini pelajaran dari keutamaan Hasan bin Thabit. Hadis yang kedua, 6335, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, Haddathanahu Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid an Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. Ini hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang berbeda, sedikit redaksinya ada tambahannya di awalnya, bahwa Sa'id bin Musayyab, muridnya Hasan dari generasi tabi'in, bercerita bahwa Hasan pernah bersama Abu Hurairah di sebuah majlis. Berkumpul di sebuah majlis, kemudian Hasan menuntut dengan sangat, meminta dengan sangat Abu Hurairah untuk mengatakan, untuk menjawab apa benar dia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kata-kata tadi. Ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya, tentang Hasan bin Thabit. Berikutnya. Kenapa? Ya, yang hadisnya hadis Abu Hurairah. Ya, hadisnya hadis Abu Hurairah. Ya. Yang menyampaikan di sini Abu Hurairah bukan Hasan. Hasan hanya meminta ketegasan. Ya, meminta ketegasan. 6336. Jadi musnad ini, hadis yang kita pelajari ini hadis Abu Hurairah, bukan hadis Hasan, tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. 6336, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان ابن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة. Itu yang ansuduka. يستشهد meminta persaksian kepada Abu Hurairah dengan mengatakan ansuduka Allah هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب an Rasulullah SAW Allahumma ayyidhu biruhil qudus qala Abu Hurairah na'am. Di sini muridnya Hasan ibn Thabit adalah bukan Sa'id bin Musayyab lagi ya, tetapi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf ini juga dari generasi tabi'in, tokoh-tokoh terkemuka perawi hadis di generasi tabi'in. Ya. Dan isinya hampir sama. Nabi mengatakan kepada Hasan, wahai Hasan, ajib an Rasulillah. Jawab, maksudnya jawab untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Abu Hurairah mengatakan, menjawab pertanyaan Hasan bahwa iya, dia mendengar Nabi menyampaikan ungkapan tadi. Berikutnya, 6337. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adiyyin wa huwa ibn Thabit qala sami'tu al-Bara. Kalau tadi Abu Hurairah, sekarang Al-Bara ibn Azib. سمعت البراء وهو ابن عازب sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li hassan bin thabit radhiyallahu an. Kata al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hassan ibn Thabit uhjuhum, ya. Uhjuhum atau au hajihim. Ini ada dua ungkapan. Yang pertama uhjuhum, yang kedua hajihim. Wa Jibrilu ma'ak. Ini ungkapan yang didengar oleh Al-Bara bin Azib dari mulut Nabi kepada Hasan. Apa kata Nabi kepada Hasan? Uhjuhum atau hajihim. Ya. Lawanlah. Ya. Lawanlah mereka. Di sini kata-katanya sindirlah. Maksudnya melawan dengan kata-kata. Karena maksud Nabi dalam permintaannya kepada Hasan adalah melawan atau membela dengan kata-kata. Kata-kata uhjuhum ini adalah menjawab dengan kata-kata. Menjawab dengan syair. Ya. Uhjuhum atau hajihim. Kemudian Nabi mengatakan sesuatu dan Jibril bersamamu. Dalam ungkapan tadi ada, dalam hadis Abu Hurairah adalah doa. Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Di sini Nabi menjamin. Ya, Nabi SAW memberikan jaminan. Bisa jadi itu maknanya doa. Dan Jibril bersamamu. Wa Jibrilu ma'ak. Ini yang dimaksud dengan Ruhul Qudus tadi adalah Jibril. Ya, karena dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan ruh ketika redaksinya tentang malaikat, maknanya adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruh di sini malaikat Jibril. Ya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Dan menjelma kepada wanita itu Maryam ruhana, maksudnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang datang kepada Maryam ibunda Nabi Isa alaihi wassalam, ya, dan menjelma sebagai manusia laki-laki, ya. Ini kata-kata ruh, ruhana. Jadi Al-Qudus di sana, Ruhul Qudus, Al-Qudus itu nama Allah. Ya, sebagaimana di sini ruhana, ya, itu dinisbatkan ruh itu kepada Allah, nisbat pemuliaan. Yang maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jadi hadis ini sama tentang pembelaan Hasan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dengan keahliannya yaitu bersyair. Dengan Nabi SAW perintahkan untuk melawan, membela, menyerang dengan kata-kata. Uhjuhum atau hajihim. Berikutnya, 6338. Imam Muslim mengatakan, haddathanihi Zuhair bin Harbin, qala haddathana Abdurrahman, qala Ha'un wa haddathana Abu Bakar ibn Nafi', qala haddathana Gundar. Ini yang pernah kita sampaikan, kakek guru atau guru dari guru Imam Muslim yaitu Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far gelarnya Gundar, ya. Dia punya guru namanya Muhammad ibn Bashar yang gelarnya Bundar, ya, hampir sama. Yang Gundar ini gurunya Bundar tadi. Bundar murid dari Gundar. Ya, ini gelar-gelar yang mesti dihafal ketika kita mendalami kehidupan para perawi hadis agar bisa membedakan agar tidak tercampur baur orang yang agar tidak dianggap orang yang satu menjadi dua. Ketika di satu sanad disebutkan namanya, di sanad yang lain disebutkan gelarnya sehingga dianggap itu dua orang padahal dia satu orang. Maka harus dihafal. Gelarnya harus dihafal. Jadi Gundar ini adalah gelar dari kakek gurunya Imam Muslim Muhammad ibn Ja'far. Ya. Qala Ha'un wa haddathana ibnu Bashar. Ibnu Bashar ini yang tadi saya katakan gelarnya Bundar. Ya. Namanya Muhammad ibn Bashar. Ya. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Ini yang tadi Muhammad bin Ja'far itu yang Gundar yang tadi. Ini dua sanad, dua jalur. Di satu disebutkan dengan gelarnya Gundar. Di satu sanad disebutkan nama namanya Muhammad bin Ja'far. Kalau kita tidak mengetahui bahwa Muhammad bin Ja'far gelarnya gundar, maka kita menganggap bahwa ini dua orang. Bahwa ini dua orang. Ternyata dia satu orang, orang yang sama. Cuma di sini di situ disebutkan dengan gelar gundar, di sini disebutkan dengan nama Muhammad bin Ja'far. Kemudian wa Abdurrahman kulluhum an syu'bata bihadzal isnad mithlahu. Ini sanad yang baru dengan dua jalur dibawakan oleh Imam Muslim yang hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, hadis Al-Bara' bin Azib bahwa Nabi SAW didengarnya mengatakan kepada Hassan, uhjuhum atau hajihim wa Jibrilu ma'ak. Jibril bersamamu. Ini luar biasa. Menunjukkan betapa besarnya keutamaan Hassan bin Thabit. Berikutnya. 6339. Imam Muslim mengatakan, nah ini apa bacaan pertamanya? Nah, apa yang kurang? Banyak yang kurang, bukan alif saja. Ya, haknya yang kurang. Haddatsana. Inilah hal-hal yang perlu dicermati dalam membaca kitab. Apalagi ya, ini kan perbuatan atau hasil karya manusia yang tentu banyak kekurangannya. Di sini seharusnya haddatsana. Kalau memang ada ringkas, ada rumus-rumus yang dibuat oleh para ulama hadis, tetapi bukan ini. Tidak ada dastana. Kalau rumus haddatsana itu sana. Kalau yang dimaksud rumus, biasanya kalau pembuku hadis, dia tidak perlu lagi menyebutkan, menulis terus-menerus ya, haddatsana, haddatsana. Mereka nanti akan membuat rumus-rumus. Seperti ana. Ana itu rumus. Kalau kita baca dalam kitab hadis, itu rumus dari akhbarana. Kalau haddatsana rumusnya sana. Sa dengan nun alif, sana. Kalau yang masuk di situ bukan berarti dasana, tetapi sana. Tapi biasanya tidak ada di pangkal hadis. Di pangkal sanad, dia biasanya di tengah-tengah. Kalau di pangkal pasti langsung dengan lafaz yang sharih, yang jelas. Maka di sini ada yang kurang yang harus ditambahkan, yaitu ha, huruf ha. Yaitu haddatsana. Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddathana Abu Usamah an Hishamin an Abihi an Hassan bin Thabit. Ini muridnya Hassan bukan lagi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, tetapi di sini adalah Urwah ibn Zubair. Ya, muridnya ayahnya Hisham. Hisham di sini nama lengkapnya Hisham bin Urwah ibn Zubair. Ya, dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah anak dari Urwahnya. Anak dari seorang wanita siapa? Asma binti Abi Bakr. Saudari si ayah dari Aisyah. Ya. Saudari si ayah, bukan si ayah si ibu ya. Saudari si ayah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair ya, menyatakan bahwa anna Hassan bin Thabit, bahwa Hassan bin Thabit kana mimman kathara ala Aisyah. Ini yang tadi kita ceritakan bahwa Hassan bin Thabit ini adalah salah satu dari orang-orang yang banyak mengungkapkan kata-kata yang tidak sedap kepada Aisyah terkait dengan kasus tadi. Ini cerita Urwah. Fasababtuhu. Karena kata-kata Hasan itu, maka Urwah ibn Zubair ya, marah. Ya, marah kepada Hasan karena bibinya. Ya, maka saya mencela. Kata Urwah, saya pun mencela Hasan. Manusia. Bibinya dituduh dan tuduhan itu masih berlanjut ya, maksudnya masih ada kata-kata itu tersebar, sehingga Urwah bin Zubair tidak kuasa untuk tidak mencela Hassan bin Thabit. Sampai atau terdengar celaan Urwah ini oleh bibinya. Siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah menegur keponakannya atau kemenakannya Urwah dengan mengatakan, faqalat yabna ukhti, wahai anak saudariku, maksudnya Asma, da'hu, biarkan dia. Maksudnya jangan kamu lakukan, jangan kamu cela dia. Jangan kamu cela. Da'hu, biarkan dia atau tinggalkan dia. Maksudnya meninggalkan cela. Lalu Aisyah, ini yang saya inginkan tadi. Tanda dari kebersihan hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemuliaannya, ketawaduannya, mengenal siapa yang mulia. Ini tanda orang yang mulia adalah orang-orang yang mengenal orang-orang yang mulia. Maka Aisyah menegur Urwah yang mencela Hasan dan mengatakan, fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia dahulu membela Rasulullah. Nah, ini kelebihan Hasan yang dikenal sekali oleh Aisyah. Walaupun Hasan, ya, banyak kata-katanya yang menyudutkan Aisyah, tetapi Aisyah tidak memikirkan itu. Dia tidak membela dirinya, justru membela Hasan, karena dia tahu Hasan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menegur kemenakannya yang mencela Hasan, yaitu Urwah, dengan mengatakan da'hu fa innahu kana yunafih. Yunafih itu artinya membela. Ya. Yunafihu ar-Rasulillah sallam. Ini menunjukkan bahwa Aisyah mengenal keutamaan orang-orang yang mulia, yaitu membela Rasulullah. Jadi satu di antara sekian kemuliaan para sahabat, mereka lah yang membela Nabi. Membela dengan semua yang mereka miliki. Mereka punya harta, mereka bela Nabi dengan harta. Mereka punya darah, dengan darah mereka bela Nabi. Mereka punya tenaga, dengan tenaga mereka membela Nabi. Mereka memiliki semua, dengan semua mereka membela Nabi. Kita apa yang kita lakukan untuk Nabi? Makanya yang empat atau dari antara yang bisa kita lakukan yang tadi. Yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, ini terakhir ya. Pada kesempatan ini kita bisa membaca 6340. Sebelum terakhir, 6340 ini hanya sanad saja di atas kali ya. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdah an Hisyamin bi hadzal isnad. Pangkal sanadnya saja yang berbeda sampai ke Hisyam. Hisyam yang tadi anaknya Urwah. Nanti sampai ke atas, sampai kepada Urwah, kepada Aisyah, sama. Nah, dari Hisyam ke Imam Muslim berbeda. Tetapi hadisnya juga sama, yaitu Aisyah menegur Urwah yang mencela Hasan, dan dia mengatakan sungguhnya Hasan membela Nabi. Ya. Dan tentunya Urwah juga ketika itu sebagai pembela Nabi. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dengan membela tuntunan Nabi. Tetapi tidak akan mungkin dia menandingi Hasan yang membela Nabi di hadapan Nabi, dan bahkan diminta oleh Nabi untuk membelanya. Bahkan didoakan oleh Nabi agar Allah memberikan, menguatkannya, yang memberikan kekuatan dengan malaikat Jibril. Hadis yang terakhir pada hari ini yang bisa kita baca, 6341. Imam Muslim mengatakan haddatsani Bishr bin Khalidin qala akhbarana Muhammad ya'ni bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Abi Dhuha an Masruqin. Masruq ini tabi'in yang lainnya, murid para sahabat yang Masruq bin Al-Ajda' namanya. Di sini beliau mengambil atau berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qal dakhaltu ana Aisyah radhiyallahu anha. Saya masuk menjumpai Aisyah. Ya, radhiyallahu anha, untuk berguru, untuk mengambil ilmu. Wa indaha Hassan bin Tsabit. Ketika itu beliau ternyata bersama Hassan. Dengan cepat, dengan mudahnya hati itu dibersihkan dari kebencian kepada seorang muslim. Hasan bin Tsabit bersama Aisyah. Dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa antara mereka. Ketika itu Hasan bersama, dan Hasan yunsiduha syi'ran yushabbibu. Ya. Ketika itu Hasan, ini yang saya isyaratkan tadi, bahwa Hasan akan menebus kesalahannya dengan memuji Aisyah di hadapan Aisyah sendiri, dengan syairnya pula. Maka Hasan bersyair di hadapan Aisyah menyebutkan kemuliaannya. Yatashabbabu itu artinya menyampaikan pujian-pujian kepada Aisyah. Bi abyatin lahu, dengan bait-bait syair yang dia gubah. Faqal, nah ini dia syairnya. Kalau dalam tulisan kitab ini tidak berbentuk syair. Karena dalam penulisan saya dalam bahasa Arab itu ada kaedahnya. Dia kan satu bait itu tersusun dari dua gubahan, pangkal dengan awal, dengan yang kedua. Ini susunan saya. Ya, sama dengan berpantun ya. Nanti akan ada jawabannya, akan sempurna kalau tidak ada jawabannya. Nah, seperti itu pula syair. Jadi kalau susunan syairnya seperti ini, hasanun razanun ma tuzannu biribatin, itu baitan atau bagian awal dari bait ini ya. Kemudian wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili, itu ujung dari satu bait. Bagian pertama, hasanun razanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili. Inilah salah satu dari bait yang diucapkan oleh Hasan di hadapan Aisyah, memuji, menyebutkan keutamaan dan keistimewaan Aisyah. Nanti akan kita terjemahkan. Kemudian lanjut cerita Masruq, muridnya Aisyah. Faqalat lahu Aisyah, dan Aisyah mengatakan kepada Hasan, lakinnaka lasta kadzalik. Ini hanya yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi engkau dahulu atau ya lasta, engkau dahulu tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti itu ungkapanmu. Ya. Ya, dahulunya kan dia mencela, menyudutkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, atau tidak seperti sifat yang disampaikan oleh Hasan kepada Aisyah. Qala Masruq, Masruq yang masuk menemui mereka berdua dan Hasan mengungkapkan pujian-pujian tadi, mengomentari. Fakultulah, saya katakan kepada Aisyah, lima ta'zanina lahu yadkhul alaik, kenapa engkau izinkan dia masuk menjumpaimu? Kata Masruq bertanya kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Alasan Masruq mengatakan, waqad qala Allah, padahal Allah telah berfirman, kata Masruq. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ini ancaman Allah untuk orang-orang yang menyebarkan berita dusta tadi dan orang-orang yang menjadi memiliki andil besar dalam memprovokasi atau menyebarkan isu dusta, di antara mereka akan mendapatkan azab yang besar, yang keras. Ini ancaman Allah untuk mereka. Yang dituju pertama kali oleh ayat ini adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Tetapi ayat ini bisa masuk kepada siapapun yang ikut serta. Makanya Masruq memahami ayat ini termasuk beliau. Kenapa engkau izinkan dia masuk? Padahal Allah sudah menyatakan demikian. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Aisyah menyatakan. Ini luar biasa Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, wa ayyu adzabin ashaddu minal ama, sesungguhnya atau dan adab yang mana yang lebih dahsyat atau yang lebih keras daripada kebutaan. Maksudnya buta dari memahami, buta dari kebenaran, buta dari mengenal siapa yang mulia. Jadi dia tidak, Aisyah tidak memahami ayat itu ditujukan kepada Hasan. Justru kalau seandainya dia memahami ayat itu ditujukan kepada Hasan, maka itu kebutaan. Dan dia yang lebih berhak untuk mendapatkan ancaman. Atau siapapun yang memahami bahwa ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka dia yang buta. Jadi kebutaan yang sebenarnya adalah buta dari kebenaran. Dan ini orang yang akan disiksa dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kami akan himpun mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Karena buta dahulu di dunia. Ketika orang itu bertanya, qala lima hasyartani a'ma? Laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ini penyebabnya. Ketika datang ayat-ayat kami, engkau lupakan. Ini yang ama, yang dimaksud oleh Aisyah. Melupakan ayat Allah, meninggalkan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah tidak memahami bahwa Hasan termasuk dalam ancaman tadi. Dan ini yang dia tegur atau yang dia ingatkan kepada muridnya Masruq. Kemudian Aisyah mengatakan innahu kana yunafihu au yuhaji an Rasulillah. Sungguhnya dia dahulu membela dan melindungi Nabi, membela dengan syair-syairnya. Ya, maka inilah alasannya kenapa dia menerima Hasan masuk menjumpainya dan bahkan membiarkan dia mengungkapkan syair tadi. Syair tadi maksudnya adalah Hasanun. Hasan itu artinya afifah, suci. Ya, Hasan itu suci. Kan untuk membantah tuduhan yang tadi, orangnya suci. Kemudian Razan, Razan kamilatul akli, kata Imam Nawawi, itu yang sempurna akalnya. Ini pujian yang kedua. Hasanun, orangnya suci. Razanun, sempurna akalnya. Matuzannu biribatin, tidak akan ada sedikit pun celah untuk dituduh. Tidak akan ada keraguan tentang kesuciannya. Itu bagian pertama. Kemudian wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili, ya, dan dia menjadi orang yang lapar. Ghartha itu ja'i'ah, dari darah orang-orang yang mencelanya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menghibah ya, memberikan darahnya kepada orang yang digibahi, atau memberikan manfaat dan faedah kepada orang yang digibahi. Makanya itu pujian Hasan, dia tidak akan berkurang dengan semua celaan yang ditujukan kepadanya. Dan bahkan seakan-akan dia masih lapar sampai hari ini. Siapapun yang masih tetap menuduhnya berbuat demikian, dan masih ada di antara orang-orang yang mengaku Muslim yang masih menuduh Aisyah berbuat demikian. Padahal Al-Quran sudah membersihkan namanya. Ya. Masih menuduh Aisyah berzina. Ya. Orang Syiah. Sebagian dari orang Syiah masih menuduh Aisyah berzina. Ya. Mereka masih menggembar-gemborkan ini. Bahwa Aisyah berzina. Dan pahala apa kebaikan-kebaikan mereka masih mengalir terus kepada Aisyah. Wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili. Dia tidak akan pernah kekurangan dan tidak akan pernah habis mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mencelanya. Inilah pujian Hasan kepada Aisyah, dan itu tadi sedikit ketidaksukaan dari Masruq dengan keberadaan Hasan bersama Aisyah, karena dia memahami, dia mendengar bagaimana Hasan kata-kata Hasan kepada Aisyah, dan Aisyah ternyata tidak memiliki apa-apa dalam hatinya terhadap siapapun dari para sahabatnya. Kalau orang yang setelahnya, dia tidak ada hubungan. Yang setelah beliau itu tidak ada hubungan lagi. Dia sudah meninggal dunia. Tetapi yang masih hidup, orang-orang yang dia tahu adalah orang-orang yang memiliki jasa terhadap agama seperti Hasan, dia akan tidak ada masalah. Sama dengan keluarganya yang Sumama, ya, yang dinafkahi oleh ayahnya Abu Bakar, dia juga tidak punya sedikit pun rasa di dalam hatinya terhadap orang-orang yang ikut serta. Ya, nah ini kesucian hati Aisyah radhiyallahu taala, kebersihan jiwanya, dan orang-orang yang setelah turun ayat bahwa dia bersih, dibersihkan oleh Allah dari langit yang ketujuh, masih menuduhnya. Aisyah masih tetap akan menuntutnya. Wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafil. Ini hadis yang bisa kita, yang terakhir yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan waktu juga sudah kita ambil banyak. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nanti akan kita baca beberapa syair yang diungkapkan oleh Hasan untuk membela Nabi dalam hadis-hadis yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.